secara mendalam, di mana itu adalah merupakan tanda kebaikan seseorang. Nabi bersabda dalam hadisnya yang sahih riwayat Muawiyah radhiyallahu anhu, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa dikehendaki Allah baik, niscaya Allah fahamkan dia tentang Islam secara mendalam. Kajian keislaman kita pada siang hari ini masih dalam tafsir akidah yang berkaitan dengan ar-rasul wal aqidah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aqidah. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, kebenaran akidah kita, kebenaran keislaman kita sangat berkaitan dengan sejauh mana kita memahami tentang ar-rasul atau ma'rifatul rasul, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin akidah seseorang itu benar sementara dia tidak mengenal Rasul secara benar sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin keislaman seseorang itu benar kalau dia tidak mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak aneh kalau sebagian orang yang sudah mengaku beragama Islam tapi terjatuh dalam kesesatan akidah karena mengira tidak mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh sebagian orang yang masih mengaku beragama Islam tetapi masih percaya kepada dukun dari alas ribuan, bahkan bisa ratusan ribu di negeri ini. Apa sebabnya? Sebabnya mereka tidak mengenal Rasul, tidak termasuk tidak mengenal sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Man ataka dinan wa saddaqahu faqad kafara dinan Muhammad." Barang siapa datang ke dukun lalu dia percaya kepada dukun tersebut, maka dia telah kufur kepada agama Muhammad. Ini satu contoh betapa bahayanya seseorang ketika tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tiga hal yang insya Allah akan kami sampaikan berkaitan dengan akidah atau keimanan ketika dikaitkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, garis ketuhanan dan kenabian atau kerasulan itu sangat jelas. Artinya apa, Bapak sekalian? Seorang nabi, seorang rasul, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita Muhammad, manusia terbaik, pilihan Allah, utusan Allah, tapi harus kita ingat, tetap beliau sebagai manusia. Beliau tidak akan berubah menjadi Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran, dengan berbagai kesempatannya, Allah sering menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kata abdu, hamba, abdihi, hamba Allah. Ini agar supaya apa? Agar supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap dalam garis penghambaan diri kepada Allah, tetap sebagai manusia yang tidak disembah oleh Tuhan. Contoh, saya kasih contoh satu surat Al-Furqan, surat nomor 25 ayat pertama. Allah berfirman, "A'udzu minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك الذي maha berkah Allah, zat yang nazzal al-furqan, yang menurunkan Al-Quran sebagai Al-Furqan, pembeda antara hak dan batil, pembeda antara halal dan haram, pembeda antara pedoman hidup yang benar dengan pedoman hidup yang salah, pembeda antara undang-undang dari Allah yang pasti benar dengan undang-undang pikiran manusia yang pasti ada salahnya. Diturunkan ala abdihi, kepada hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini tidak mengatakan ala Muhammadin atau ala rasulihi atau ala nabihi. Tujuannya apa, saudara? Di antara tujuannya agar seluruh umat manusia, khususnya kaum muslimin, memahami bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan seluruh keistimewaannya tetap sebagai abdun hamba Allah, tidak akan berubah menjadi Tuhan. Ditambah lagi ulama tafsir mengatakan idhofatul lafzi 'abd ila dhamiril jalalati tasyrifan lahu, mengidhofahkan, mensadarkan kata abd yang artinya hamba kepada dhamir, kata ganti yang kembali pada Allah, adalah tasyrifan lahu. Tujuannya adalah memberikan kehormatan pada Nabi. Artinya Bapak Ibu sekalian, kehormatan setiap manusia termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita semuanya ukurannya dalam Quran jelas, yaitu sejauh mana pengabdian seseorang kepada Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam contoh terbaik di dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika Allah memuji kaum muslimin yang di antara sifat-sifatnya adalah selalu sholat malam atau tahajud, tawaduk santun sopan, takut dengan api neraka, tidak boros dalam ekonominya dan juga tidak kikir, tidak menyekutukan Allah. Ketika sifat-sifat yang baik ini melekat dalam diri kaum muslimin, Allah juga menyebut dengan kata hamba, hamba-hamba Allah, yaitu dengan kata jamak. Ini juga ada dalam surat Al-Furqan ketika Allah berfirman, وَإِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما وعباد الرحمن dan hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Jadi terus sekalian kembali lagi garis ketuhanan dengan garis kemanusiaan dan kehambaan itu jelas. Artinya manusia yang paling mulia yang bernama Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam tetap hamba, tidak boleh dipertuhankan. Ayat yang lain supaya lebih lengkap atau lebih mendekati sempurna, karena tafsir yang paling benar adalah tafsir Al-Quran bil Quran, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, ayat Quran dengan Quran yang lain, yaitu surat Al-Isra. Surat Al-Isra surat nomor 17 ayat pertama. Sama ketika Nabi diisrakan oleh Allah ke langit juga menggunakan kata abdi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan bi 'abdihi hadza. Sehingga tidak ada lagi kesempatan bagi umat manusia termasuk kaum muslimin untuk menuhankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas akidah Islam itu. Tidak ada rumut, tidak ada sedikit pun remeng-remeng. Sehingga sekali lagi, tanda-tanda bahwa sebuah pemahaman Islam itu benar, tanda-tanda bahwa kajian atau pengajian-pengajian Islam itu benar, ada jelasnya dalil, jelasnya argumentasi. Tidak terjadi hal-hal yang rumut atau yang sama. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak-Ibu sekalian, hal-hal yang berkaitan dengan akidah yang kemudian dikaitkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kedua adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waspadai agar umatnya tidak terjatuh dalam penyakit yang sangat membahayakan dalam akidah. Penyakit itu, virus itu bernama al-ghulu. Ghulu, ghin, lam, wawu, atau berlebihan. yang nanti mengarah kepada takdis kultus individu. Saudara yang saya cintai karena Allah, kenapa Nabi melarang seperti itu? Saudara, para Nabi dan para Rasul adalah bersaudara. Risalah yang dibawa atau misi yang dibawa oleh seluruh Nabi adalah sama, yaitu dalam rangka seluruh umat manusia hanya menjadi hamba Allah. Dan di antara sebab-sebab penyimpangan, padahal dulunya sudah pernah mendapatkan ajaran Islam, itu adalah hulu berlebihan. Mari kita menengok ke belakang. Kenapa sampai Yahudi, Nasrani, sampai menjadi kafir, sampai menjadi musyrik, padahal mereka itu diberikan anugerah Allah Nabi. Yahudi dengan nabinya Musa alaihissalam, Nasrani dengan Isa alaihissalam, dan juga diberikan kitab suci Nabi Musa dengan Tauratnya, Isa alaihissalam dengan Injilnya. Kenapa sampai Yahudi dan Nasrani itu jadi kafir padahal punya nabi, punya kitab suci? Ternyata di atas sebabnya yang paling adalah guru berlebihan. Uzair ketika menjadi orang yang saleh, orang yang baik, dikultuskan oleh Yahudi sehingga Uzair diyakini sebagai anak Allah, anaknya Tuhan. Nasrani ketika berlebihan melihat Isa alaihissalam, apalagi Isa seorang nabi, seorang rasul, kemudian tidak punya bapak, lahirnya tidak sama dengan manusia yang lain, dikultuskan sehingga Isa disebut anaknya Allah. Ini diabadikan dalam surat At-Taubah, dalam surat nomor 9 Allah berfirman, وقالت اليهود زير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Saudara sekalian, ini ayat kita ini yang menyebutkan Yahudi dan Nasrani gulu berlebihan sehingga akhirnya Uzair disebut anak Allah, Isa anak Allah, bahkan mereka menuhankan pendeta-pendetanya, menuhankan ulama-ulamanya, pemuka-pemuka agamanya disembah. Satu dalam riwayat dikatakan, sesuatu riwayat ini diperdebatkan kesombongannya oleh para ulama, mereka itu kata Nabi menyembah Tuhan-Tuhan, menyembah pendeta-pendetanya, Nasrani, Yahudi, beliau dulunya itu Nasrani, kemudian masuk Islam. Ketika mendengar ayat ini, beliau mengatakan, ya Rasulullah, kami dulu waktu masih Kristen, waktu Nasrani, tidak menyembah pendeta, karena beliau pada waktu itu belum paham yang sebenarnya apa itu menyembah. Dikiranya menyembah itu seperti menyembah patung, di depan patung dan sebagainya. Maka Nabi menjelaskan, bukankah ketika pemuka-pemuka agama kamu itu pendeta menghalalkan sesuatu, lalu kamu ikut menghalalkan? Ketika mereka mengharamkan sesuatu, kamu ikut mengharamkan? Jawab Nabi Muhammad, naam, iya ya Rasulullah, begitu kami. Maka Nabi menjawab, wa tilka ibadatuhum, yang demikian itu adalah ibadahnya. Jadi mengikuti pemuka-pemuka agama tidak berpikir secara bersih, kultus kepada tokoh-tokoh agamanya, maka itu bentuk daripada penyembahan. Saudara yang saya cintai karena Allah, ini terjadi pada Yahudi dan Nasrani. Saya bertanya pada Bapak tadi itu, kira-kira sebagian kaum muslimin ada enggak yang bisa terjatuh pada kultus pada orang Pak? Pak, terjadi enggak di dunia ini? Kultus kepada kiai, kultus pada ulama, kultus pada penceramah, kultus pada habib atau sayyid, terjadi enggak di dunia ini? Bisa terjadi kaum muslimin. Kalau enggak terjadi, enggak bakalan Nabi dikasih peringatan. Kalau terjadi Bapak Ibu sekalian, bahayanya sama. Karena ketika sebuah kesalahan dilakukan oleh orang kafir atau dilakukan oleh kaum muslimin, itu Allah Maha Adil. Semua dibalas sesuai dengan perbuatannya. Aina dalil, mana dalilnya? Supaya nanti tidak ada orang memahami seperti ini. Kalau orang Islam yang berbuat salah itu enggak apa-apa. Tetapi kalau orang kafir berbuat salah dihukum. Jadi begitu. Di dalam Quran dan Sunnah tidak ada mujamalah, tidak ada basa-basi dalam menegakkan keadilan Allah. Dalilnya adalah surat An-Nisa, surat nomor 4 ayat 123. Allah berfirman, "Laisa bi amanikum wa la amani ahlil kitab. Man ya'mal su'an yujza bih." Tidaklah angan-angan kosong kamu, hai orang Islam, dan bukan angan-angan kosong ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Mayya bersu'an, barang siapa berbuat kejahatan, yudzabi, pasti dia dibalas. Kemudian di dalam hadis, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita agar tidak mengikuti ahli kitab Yahudi, Nasrani yang mengkultuskan nabinya sampai kuburannya Nabi dibangun kemudian sholat di situ. Apa kata Nabi? La'anallahu liyahuda wan nasar alladzina takhadu kubura anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi, Yahudi dan Nasrani, Nasrani yang menjadikan kuburan para nabinya dijadikan sebagai masjid tempat ibadah. Kira-kira bagus sekalian. Ketika saudara kita kaum muslimin tidak tahu hadis seperti ini, ada gak Pak kemungkinan orang Islam memutuskan gurunya, orang tuanya, pemimpinnya ketika mati kuburan dibangun? Ada gak kemungkinan? Di mana adanya Pak gara-gara ini Pak? Di Indonesia ada gak Pak? Kuburan kiai ulama dibangun diramaikan setiap tahun. Inilah pentingnya kita mengenal Rasul. Jadi maaf-maaf ketika ada acara maulid di mana-mana, tolong bukan maulid itu yang penting. Tapi bagaimana kita setiap pengajian kemudian temanya tentang Rasulullah SAW, kita mengenal Rasul secara benar. Mengenal Rasulullah SAW, mengenal sifat-sifatnya, mengenal misi yang dibawahnya, mengenal bagaimana cara beliau berdakwah, mengenal bagaimana beliau berjihad, mengenal bagaimana beliau berumah tangga. Sehingga saudara sekalian hati berkembang dengan demikian, pengajian itu insya Allah kalau manhajnya, sistem dan metode yang metodologinya seperti itu, ada peningkatan. Jangan sampai acara-acara meriah seperti itu, tapi tetap masyarakat tenggelam dalam kesalahan dalam berakidah. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, hafizakumullah, supaya nanti ada waktu untuk pertanyaan, Mbak ya, seandainya ada pertanyaan. La Qur'ana illa bisunnah. Tidak ada Qur'an kecuali dengan adanya sunnah. Kenapa misalnya ada tahdirkan di tempat ini dari tempat-tempat yang lainnya? Karena ada fenomena di dunia ini, dalam kajian-kajian Islam, ada pengajian yang tidak mau menggunakan sunnah. Quran saja dari ini. Quran saja. Dengan alasan katanya hadis itu ada yang dhaif, yang lemah, yang mutu, yang palsu. Akhirnya yang disampaikan cuma Quran saja. Ini yang terjadi di dunia. Kira-kira di Indonesia ada apa? Hanya Quran saja. Apa? Golongan itu disebut apa, Pak? Disebut apa di dalam ilmu akidah? Ingkaru sunnah mengingkari sunnah. Meskipun mungkin tidak mengatakan dirinya ingkar sunnah. Kenapa? Karena saya menemukan langsung buku-bukunya dibagi-bagikan di masjid-masjid, supermarket, di musola-musola mall. Seluruhnya Quran saja tidak ada sunnah. Sekarang saya bertanya Bapak sekalian, kalau orang asli mengaku beragama Islam, kemudian tidak mau menggunakan sunnah, hanya Quran saja. Sekarang saya bertanya, bisakah seorang Muslim sholat secara benar tanpa dengan sunnah? Bapak Ibu, ada nggak di dalam Al-Quran yang mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, ketahuilah bahwa sholat duhur itu 4 rakaat. Ada nggak pada Al-Quran seperti itu? Ada nggak ya ayyuhalladzina amanu i'lamu anna sholata dzuhri 4 rakaat? Ada nggak Al-Quran seperti itu? Ada di mana Bapak Ibu? Adanya di sunnah. Sehingga tidak mungkin keislaman kita benar kalau tidak mengikuti as-sunnah. Dan Quran itu sendiri tidak akan ada kalau tidak ada sunnah. Dari mana? Ya, sunnah itu ada tiga. Sunnah kauliyah yang diucapkan oleh Nabi, sunnah fitriyah perbuatan Nabi, sunnah takririyah, sunnah yang berupa ketetapan Nabi. Kemudian Al-Quran ketika diturunkan dari langit, dibawa oleh Jibril. Jibril disampaikan kepada siapa, Pak? Turun ke siapa Jibril? Ke Rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin. Jadi Al-Qur'an diturunkan dibawa oleh malaikat Jibril yang amin, yang terpercaya. Ala qalbika, kepada hatimu wahai Muhammad. Litakuna minal mundirin, agar supaya kamu menjadi orang-orang yang memberikan peringatan indah. Maka sengaja yang ketiga ini kita ulang-ulang, agar supaya kaum muslimin tidak terperangkap dalam ajaran-ajaran yang tidak benar, yang seolah-olah memukau. Karena Quran, ayat sekian, surat sekian, ayat sekian, semua Quran baca, tetapi selama pengajian tidak ada sunnah. Menarik memang saudara sekalian, pengajian Quran dan Quran itu menarik. Tetapi ingat, Islam bukan Quran saja. Islam adalah Quran dan sunnah. Inilah bagaimana tiga hal yang perlu ya, kita sampaikan untuk diri kita dan kita semuanya insyaAllah, agar akidah kita tetap benar di zaman di mana fitnah lebih dominan daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qul hadza wa astaghfiru wa astaghfiru innahu wal ghafurur. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Silakan. Silakan. Ada dua pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi sudah sampaikan kepada Ustaz bahwa sudah jelas perbedaan antara posisi di mana Allah dan di mana hamba. Nah, kemudian ada sebagian masyarakat kita gitu, atau kelompok tertentu bahwa melalui amal atau zikir tertentu akan ada penyatuan antara Allah dan hamba. Bagaimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Pak, silakan Bapak. Yang kedua biasanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya bilang seperti tadi saya mengatakan bahwa kalau Allah menghendaki orang itu baik, maka diberikan kemampuannya untuk memahami Islam secara mendalam. Betul. Saya kira begitu. Kalau kita seperti itu, bagaimana caranya supaya kita tidak jadi GR? So, kalau GR kan nanti takut jatuh kita. Jadi bagaimana caranya? Seandainya di diri kita ada seperti itu, dan bagaimana kita menghindarkan agar tidak menjadi merasa hebat karena itu. So, kalau hebat itu berarti nanti mengatakan jadi tidak benar. Ya, mohon petunjuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak, dua pertanyaan atau dua masukan buat saya dan kita semua insyaAllah. Yang pertama tentang pikir. Seandainya sebagian saudara kita atau masyarakat ketika berpikir mempunyai tujuan agar menyatu dengan Allah, sudah berat tentu itu tidak benar. karena tujuan zikir kepada Allah itu adalah pertama merespon perintah Allah. Kita diperintahkan untuk selalu berzikir kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu Allah dikurang kafir. Yang kedua, di antara tujuan zikir itu mengingat Allah, seperti wa aqimus sholata dzikri. Dirikanlah sholat agar kamu ingat kepada Tuhan. Tujuannya zikir juga adalah agar hati kita selalu tenang. Ala dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah, ya, hati jadi tenang. Saudara sekalian, pemahaman ya, yang mengatakan bahwa orang yang berzikir itu menyatu ya, dengan Allah itu adalah dulu diperakasai oleh Al-Falaj, yang ulama-ulama Islam mengfatwakan dia telah keluar dari orang Islam. Falaj mungkin punya dasar ya, saat ini Quran atau hadis, tetapi ya, Qurannya benar, hadisnya benar, tetapi pemahaman yang salah. Yang sering dijadikan dalil adalah surat Al-Hijr ketika Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Sembahlah Tuhan kamu sampai datang kepada kamu yakin. Jadi yakin itu diartikan dalam pemahaman-pemahaman di aspek tertentu. Ketika seseorang sudah yakin, mantep-mantep menyatu ya, dengan yang tercipta, maka ketika itulah seseorang katanya sudah sampai kepada derajat ma'rifat atau hakikat, sehingga tidak dia taat kepada aturan Allah. Seperti yang kita dengar, seseorang sudah tidak kelihatan sholat berjamaah, alasannya karena sudah derajatnya sudah tinggi, yakin, sehingga fisiknya ada di Indonesia dan sholat, tetapi rohnya ada di Ka'bah. Air ini memangnya orang kan sudah seperti itu, boleh minuman keras, kelihatannya minuman keras, tetapi sebenarnya ketika sampai penggorokan menjadi air yang bersih. Ini adalah pemahaman-pemahaman yang membahayakan dan terjadi sepanjang masa, bukan hanya dalam sekarang saja. Oleh karena sekali lagi bapak sekalian, ketika kita berzikir kepada Allah, jelas ya alasannya, yang pertama itu kepada Allah, yang kedua adalah agar kita selalu ingat kepada Allah, yang ketiga agar hati kita tenang, yang keempat agar kita diberikan kemenangan oleh Allah. Karena di antara syarat-syarat kemenangan seperti yang ada dalam surat Al-Anfal ayat 45-47 itu berzikir kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathudu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu ketemu musuh kamu, tetaplah tegar dan ingatlah kepada Allah, zikirlah kepada Allah yang banyak agar kamu menang. Jadi saudara sekalian, ya, apapun yang kita lakukan termasuk zikir, maka yang kita lakukan sesuai dengan petunjuk Allah yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu artinya. Yang kedua, tadi hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah jelas berbunyi, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Jadi barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, niscaya Allah akan memahamkan dia tentang Islam secara mendalam. Sebagian ulama tafsir dan ulama fikih, ulama hadis mengatakan hadis ini bisa dipahami dengan mafhum kontekstual. Jadi konteksnya berarti seseorang yang tidak mengetahui Islam secara mendalam, maka tidak ada kebaikan. Sebaliknya, makanya orang kafir meskipun menciptakan kapal terbang, hebat, kita harusnya juga hebat seperti itu. Maka Allah tetap mengatakan orang kafir itu syarul bariyah dalam terakhirnya, manusia yang paling jahat. Inilah paradigma Islam. Nah terus kalian, bagaimana agar supaya tidak hurur, tidak GR? Karena kita rajin pengajian, beratusannya bagus, yang lainnya jelek. Sudah baru tentu pertama, ini juga bertentangan dengan hadis ini. Artinya kalau dia itu benar-benar memahami Islam secara mendalam, maka dia tidak akan GR. Itu pertama dia. Kalau kita merasa GR, lalu dibilang mendalam, berarti dia tidak paham Islam secara mendalam. Nah, ini penting sekali pertanyaan ini buat saya dan buat kita semua. Karena Al-Imam Ghazali rahimahullah, ulama dengan seluruh kelebihan dan kekurangannya, tapi dia, beliau itu punya kelebihan dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan tazkiyah nafas. Tazkiyah nafas membersihkan jiwa. Gurur itu ada dua. Tadi GR tadi itu tertimbul dari kita. Ada gururnya orang awam, ada gururnya ulama. Yang disebut oleh manusia, orang yang tahu ulama Allah, tapi menurut Allah belum tentu ulama. gururnya orang awam, ini orang yang kurang paham Islam, adalah begini. Kita ini kan sudah beragama Islam, pasti kita masuk surga. Nanti kalau seandainya kita punya dosa, ya paling-paling dosa kita nanti dicuci di neraka sebentar, setelah bersih kita masuk, masuk apa? Surga. Jadi seolah-olah dia yang punya travel perjalanan menuju ke surga. Ini gururnya orang awam. Gurunya ulama, gurunya mubaligh, gurunya kiai, gurunya orang yang pintar adalah mengatakan seperti ini. Kita ini, saya ini, kita ini kerjanya selalu jauh dan jauh memberikan pemahaman Islam pada orang lain, mengajak manusia agar takut Allah dengan neraka, mengamalkan amal-amalan yang menuju ke surga. Nah, kalau saya kerjanya selalu menasihati orang, ceramah, pengajian kemana-mana, kalau saya ini masuk neraka, tidak mungkin. Kalau saya masuk neraka, siapa lagi yang masuk? Yang masuk surga. Ini kata Imam Ghazali rahimahullah, gururnya para ulama, gururnya mutalib, gururnya kiai. Oleh karena itu, siapapun orangnya harus selalu belajar Islam terus secara mendalam, termasuk mendalami keislaman kita yang berkaitan dengan hati, yang berkaitan hati. Itu artinya di antara caranya agar kita jauh dari gurur. Di samping itu juga kita selalu berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari gurur, dijauhkan dari riya. Karena bagaimanapun manusia itu tidak lepas daripada sifat lemahnya. Saking tidak bisa lepasnya sampai-sampai Allah berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan diciptakan manusia dalam keadaan lemah. Nah, ketika lemah ini termasuk lemah keimanan kita, lemah hati kita, maka secepatnya kita ya bangkit dan kita perkuat dengan pengajian-pengajian seperti ini, kita perkuat dengan memperbarui keimanan kita seperti yang disabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadidu imanakum, perbaruilah keimanan kamu. Sahabat bertanya, wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, bagaimana caranya kita memperbarui keimanan kita? Nabi menjawab, akbiru min qawli la ilaha illallah, perbanyaklah ya, dengan membaca, merenungi, mengamalkan la ilaha illallah, sehingga kita tidak akan terjatuh pada gurur, tidak terjatuh kepada riya. Supaya membara dari itu, sehingga kita semuanya dijauhkan oleh Allah dari sifat gurur dan riya. Aku lukau lina dan ulang kesulalaku. Marilah kita tutup dengan doa majlis. Subhanallahumma walhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.